diriku tak pernah coba memahami hatimu. Padamu diriku terlalu membuat kau resah terlalu. Padamu diriku senantiasa mengekang kebebasanmu. Padamu diriku tak ikhlas bernaung dalam percintaan. Suci, usah.